بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Kita masuk hadis yang keempat dari bab mawakit as-salah. Kala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam. Al-hadith al-rabi' hadith yang keempat, atau kalau dari awal kitab hadith yang ke-49. An Abil Minhali Sayyar ibn Salamah rahimahullah qala دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الحجير الحجير يعني الظهر التي تدعونها الأولى حين تضحل الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيّر ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بستين إلى المئة. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada nomor 547, Al-Imam Muslim pada nomor 647. Dari Abul Minhal. Nah, beliau Sayyar ibn Salamah tabi'i siqah. Qala, kata beliau, dakhaltu ana wa abi ala abi barzah. Di sini sahabi al-hadith abi barzah, dan dibedakan di sana ada sahabat yang lain yang berkunyah abi atau abu barzah dengan ta. Abu Barzah atau di sini Abu Barzah Al-Aslami, nama beliau Nadlah, okay, dad, Nadlah ibn Ubaid Al-Aslami, nisbah kepada kakek-kakeknya ini Al-Aslam. Faqala lahu abi, Jadi kata Abul Minhal, aku dan ayahku masuk menemui Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian ayahku berkata kepadanya, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Bagaimana yakni kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat maktubah, yakni maksud maktubah yakni salat-salat wajib. Nah, pertanyaan kaifa di sini ada ihtimal yang ditanyakan terkait dengan tata cara. Bisa juga perkara yang lainnya. Dan dari siap konteks dari jawaban Abu Barzah menunjukkan bahwa yang dimaksud terkait dengan waktu-waktu pelaksanaannya. Kemudian lafaz kana di sini menunjukkan apa yang ditanyakan, apa yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam pelaksanaan salat-salat maktubah tersebut. Faqala, maka dijawab oleh Abu Barzah radhiyallahu an, kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula. Beliau biasa menegakkan salat yang disebut oleh Abu Barzah di sini al-hajir, yang kalian biasa menamainya al-ula. Dua nama ini adalah nama-nama untuk salat zuhur. Jadi untuk salat zuhur ada empat nama. Ya. Salat zuhur, kemudian al-hajirah yang sudah kita lewati pada hadis sebelumnya. Ya. Kemudian di sini al-hajir sebagaimana yang disebut oleh Abu Barzah. Kemudian al-ula sebagaimana yang biasa dinamai atau disebutkan istilah ini oleh generasi mereka para tabi'in. Ya, sebagaimana ungkapan Abu Barzah di sini, allati tad'unaha ay tusammunaha al-ula. Dinamakan salat zuhur dengan al-ula, artinya salat yang pertama, dikarenakan salat inilah yang pertama kali yakni Jibril alaihi salam ya mengajari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mempraktikkannya. Beliau Jibril alaihi salam mengimami Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana salat ya yang pertama kali dilakukan Nabi bersama dengan Jibril adalah salat zuhur, dinamakanlah al-ula. Jadi sekali lagi, nama-nama ini untuk penamaan salat zuhur. Jadi salat zuhur disebut juga dengan al-hajirah, disebut juga dengan al-hajir, disebut juga dengan al-ula. Kapan Nabi SAW biasa melakukan salat zuhur ini? Kata Abu Barzah, hina tadhadus syams. Makna tadhadu yani tazulu, ketika matahari tergelincir, yani bergeser ke arah barat. Menunjukkan bahwa kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya menegakkan salat zuhur di awal waktu, Kemudian wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi, mana rahlihi ya baitihi, fi aqsal madinah wasyamsu hayyatun. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa menegakkan salat asar di mana setelah selesai dari salat asar tersebut salah seorang di antara kami kembali ke rumahnya yang berada di ujung Madinah, di ujung artinya paling jauh ya dari tempatnya, dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyamsu hayyatun, dalam keadaan matahari hayyah, masih dalam keadaan makna hayyah yakni safiyah harrah. Sebagian ulama mengatakan bayda dzatu syu'a, dalam keadaan masih putih, dalam keadaan cuaca masih panas ya, dalam keadaan dzatu syu'a yakni cahayanya masih kuat, masih menyilaukan. Jadi dari gambaran Abu Barzah ini, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kembali dari salat asar di mana yang paling jauhnya rumahnya ya, sampai di rumahnya dalam keadaan yakni matahari cahayanya masih menyilaukan. Ya, menunjukkan dari ini pula bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat asar di awal waktunya. Kemudian wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa. Yang lupa di sini yakni abul minhal. Jadi aku lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah terkait dengan pelaksanaan salat maghrib, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menegakkan salat maghrib. Dan hadis-hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana yakni beliau menegakkan salat maghrib yakni sebagaimana salat-salat yang lainnya di awal waktu. Kemudian wa kana yastahibbu ayyu akhira min al-isha'i allati tad'unaha al-atama. Dan beliau menyukai untuk mengakhirkan salat isya yang kalian biasa menyebutnya dengan al-atamah. Dan ini kebiasaan yang dipakai oleh mereka, yang ini sesungguhnya sebenarnya dari kebiasaan orang-orang Arab, yakni orang-orang Arab pedalaman menamai salat ini dengan al-atamah. Sesungguhnya mereka orang-orang Arab, Arab pedalaman menyebut istilah isya ya, istilah isya untuk maghrib. Jadi dari sini di antara faedah yang bisa dipetik dari apa yang disebut oleh Abu Barzah di sini, yakni tatkala suatu kaum ya biasa menamai sesuatu dengan yang mereka kenal ya, beliau ya mengajari kepada kita untuk mengenalkan istilah yang syar'i ini ya, istilah yang syar'i ini. Jadi apa nama salat itu yang sesuai di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam membenci untuk seseorang tidur sebelum salat isya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga membenci untuk melakukan obrolan al-hadits, yang dimaksud di sini obrolan perbincangan ba'daha, setelah salat isya. Apakah ini sifatnya mutlak? Nanti insyaallah akan kita pelajari pada syarahnya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam yanfatilu, makna yanfatilu yansarifu. Yani selesai mengakhiri salat al-ghadat, ini istilah yang lain untuk salat subuh. Jadi salat subuh ya, di antara namanya sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Abu Barzah, salatul ghadat. Nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, salatul fajr atau Qur'anul fajr. Di dalam as-sunnah ya, salat as-subh. Ini nama-nama salat subuh. Jadi yang dimaksud salat al-ghadat adalah salat subuh. Istilah al-ghadat, al-ghadah, yani awalun nahar. Awal dari awalun nahar, awal dari siang, yani ketika awal terbit fajar. Kata Abu Barzah, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selesai dari salat al-ghada, salat subuhnya, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Ketika seseorang mengenali jalisahu, lafaz jalisahu di sini ada dua kemungkinan yang dimaksud. Pertama, ya, jalisahu maknanya yakni ya, orang-orang yang duduk di kanan atau kirinya pada waktu sholat. Jadi yang dimaksud yang pertama, yakni orang-orang yang duduk di sebelah kanan atau kirinya ketika ya, sholat subuh ini. Yang kedua, jalisahu maknanya adalah yakni teman duduknya ya, yakni teman dekat. Yakni istilah jalis ya, di antara makna yang ma'ruf yakni seorang yang biasa menjadi teman berbincang, teman curhat. Dan yang dirajihkan oleh Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, dalam makna jalis yakni teman duduk ya. Yakni makna yang kedua. Dikarenakan ya, seseorang akan lebih mengenal ya, teman duduknya dibandingkan yang lainnya meskipun belum melihat wajahnya, hanya semata dari misalnya posturnya ya, meskipun dia belum melihat ya, siapa orang ini dari sisi wajahnya, dia sudah bisa mengenalinya ya. Menunjukkan dari sini bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai dari salat subuhnya ya, dalam keadaan belum perang ya. Kemudian wa kana yaqra'u bi sittina ila al-mi'ah. Dan adalah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh ini membaca yakni ayat ya, pada salat subuh ini antara 60 ayat hingga 100 ayat. Antara 60 hingga 100 ayat. Ini juga menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, memulai sholat subuhnya di awal waktu, karena hal yang ma'ruf dari beliau SAW jika membaca Al-Quran dengan tertil. Sementara yang dibaca pada sholat subuhnya 60 hingga 100 ayat. Selesai dari sholat subuh, ya, dalam keadaan, sebagaimana pada hadis-hadis yang sebelumnya, ya, keadaan masih gelap. Kemudian 60 hingga 100 ayat di sini ada ihtimal ini pada 2 rakaat atau kemungkinan pada 1 rakaat 60 hingga 100 ayat. Asy-Syaikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi dalam kitab Ta'sisul Ahkam, ya, beliau menyatakan bahwa 60 hingga 100 ayat ini fi rakaatin wahidah, pada satu rakaatnya. Baik, kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait hadis ini. Qala wa qawluhu fi hadithi Abil Minhal Sayyir ibn Salamah دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي إلى آخره. Perkataan pada hadis Abul Minhal Sayyar ibn Salamah, aku dan ayahku menemui Abu Barzah al-Aslami, kemudian ayahku bertanya, hingga akhir dari hadis ini termasuk di antara faidah yang disebutkan Ibnu Mulakin rahimahullah, di sini ada faidah terkait dengan akhlakiyah, yakni husnu adabis sa'il ma'al kibar. Terdapat yakni sisi kebagusan adab akhlak seorang penanya, ya, terhadap al-kibar, ya, orang-orang yang besar. Dan kita mengetahui, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang besar yang keutamaan mereka, ya, tidak bisa ditandingi dengan generasi yang datang setelah mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, su'alun muhtamilun. Pada pertanyaan Salamah, ayah dari Sayyar, kepada Abu Barzah yang ditanyakan oleh beliau, kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, su'alun muhtamil. Di sini, ya, pertanyaan tersebut ada ihtimal, ada kemungkinan. Hal huwa an sifatiha, apakah yang ditanyakan di sini terkait dengan tata caranya? Au an awqatiha, ataukah terkait dengan waktu-waktu pelaksanaannya? Jadi pertanyaan, bagaimana kebiasaan Nabi SAW salat-salat wajib? Ada kemungkinan makna yang ditanyakan ini tentang tata caranya. Ada kemungkinan tentang kapan waktu-waktu pelaksanaannya. Wal jawabu yadullu ala yadullu anna su'ala an awqatiha. Dan jawaban dari Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut terkait dengan waktu-waktu pelaksanaan sholat-sholat wajib ini. Ya, sebagaimana kita ketahui dari jawaban Abu Barzah, seluruhnya menjelaskan tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat-sholat yang 5 waktu. Kemudian, wafihi, dan pada hadis ini mislul ladzi qablahu, terdapat keterangan sebagaimana yang sebelumnya pada hari-hari yang sebelumnya tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat. Illa, yakni dari jawaban Abu Barzah di sini, jawaban beliau, ya, persis seperti jawaban atau keterangan para sahabat yang lain pada hadis yang sebelumnya. Jabir ibn Abdullah menerangkan tentang waktu-waktu yang biasa Nabi SAW menegakkan sholat wajib. Nah, demikian juga pada hadis ini jawaban dari Abu Barzah kepada Salamah semisal dari keterangan yang diberikan oleh Jabir ibn Abdullah. Illa annahu qal, kecuali pada apa yang beliau katakan, wa nasitu ma qala fil maghrib, ya, kecuali pada ini, yakni aku lupa, kata Abu Minhal, aku lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah terkait dengan waktu pelaksanaan salat maghrib, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat maghrib. Kemudian pada ta'liq pertama di sini, zada fi hasyiyati nuskhatil matan walakin taqaddama annahu kana yusalliha fi awwalil waqt. Pada footnote atau catatan pada naskh dari matan Umdatul Ahkam, akan tapi telah berlalu keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat maghrib di awal waktu. Keterangan atau ucapan wa nasitu ma qala fil maghrib, wa hadha hikayatun li halihi al mustamirrah fala ibrata bin nadir. Dan apa yang digambarkan oleh Abu Barzah di sini adalah hikayah, ini gambaran tentang keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam al-mustamirrah, yang menjadi rutinitas beliau di dalam pelaksanaan salat-salat wajib. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya di awal waktu, kecuali pada salat isya beliau menyenangi untuk diakhirkan. Mana diakhirkan, yakni ya dilakukan pada waktu fadilah, yakni ya ketika sampai pada sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang pertama. Fala ibrata bin nadir, ya, sehingga tidak ada ibrah terkait dengan perkara yang sifatnya nadir, jarang terjadi, ya, karena bisa saja terkadang akan ada suatu perkara beliau menunda sholatnya. Bagaimana pada ta'liq yang kedua di sini, zada fi hasyiyati nuskhatil matan fala ibrata li ta'khiriha li'aridin. Ya, tidak ada ibrah sisi penilaian, ya, terkait dengan ketika beliau menunda pelaksanaan sholat-sholat tadi karena adanya al-arid, yaitu suatu perkara yang muncul yang sifatnya insiden di luar dari kebiasaan beliau. Jadi keterangan hikayatun lihalihil mustamirrah, ini gambaran tentang keadaan Nabi SAW, ya, rutinitas beliau di dalam pelaksanaan salat-salat wajib ini. Kemudian wa ulima min hadza wa mimma taqaddam annahu yusalli jami'as salawati fi awwalil waqt. Diketahui dari hadis ini dan juga dari apa yang telah lalu, hadis-hadis yang sebelumnya, hadis pertama, kedua, ketiga, bahwa sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam biasa menegakkan salat-salat ini fi awwalil waqt, di awal waktunya. Illa al-isya, kecuali salat isya. Fayastahibbu, beliau menyenangi mencintai, menyukai takhiraha, menundanya. Wa ma'a dzalika yura'i fiha halal ma'mumin. Tapi bersamaan dengan itu, yakni bersamaan beliau menyenangi untuk pelaksanaan salat Isya ini ditunda, di sisi yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan keadaan para makmum. Oleh karena pada hadis yang sebelumnya, jika beliau mendapati para sahabat sudah berkumpul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyegerakannya. Wa illa ta'khiruha ghairaha li'aridin. Kajam'in wakal ibradi fil zuhri wa nahwihi. Jadi setelah beliau Al-Imam Sa'di menggambarkan kebiasaan salat-salat Nabi SAW, demikian juga bahwa Nabi menyukai untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya, ya, kecuali ketika menyaksikan atau melihat para sahabat sudah berkumpul. Kemudian beliau mengatakan wa illa, ini akan tetapi terkadang, ya, beliau mengakhirkan sebagian dari salat-salat tadi yang biasanya beliau melakukannya di awal waktu li'aridin, karena suatu perkara yang muncul tiba-tiba atau yang tidak direncanakan atau karena adanya suatu sebab. Kajam'in, seperti ketika beliau menjama', ya, khususnya jama' takhir, sehingga dilakukan salat, ya, yang pertama dari dua salat yang dijama' ditunda pelaksanaannya pada waktu yang kedua. Wakal ibradi fi dzuhri, demikian juga ketika beliau mengibrad pada pelaksanaan salat zuhur karena kondisi yang sangat panas. Ya, karena kondisi yang sangat panas. Jadi di sini kita mengetahui bersamaan kondisi cuaca di tanah Arab yang demikian panas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak terus-menerus melaksanakan salat zuhur dengan diibrod, ya. Ya. Hal yang mungkin cukup aneh di kita, sebagian ikhwanuna yang berada di wilayah yang mungkin dibandingkan dengan wilayah yang lainnya lebih panas, ya, yang pernah kami dapati, ada yang setiap kali salat zuhur, ya, ditunda waktu pelaksanaannya. Alasannya karena ini sunnah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibrod. Padahal kondisi panasnya di kita belum apa-apa dibandingkan dengan panasnya di jazirah, ya, di jazirah Arabiyah. Ya, bersamaan dengan itu, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga tidak merutinkan mengibrod. Ya. Jadi terkadang, ya, hal-hal yang demikian muncul itu dikarenakan pemahaman sendiri terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian mereka, ya, sampai-sampai tidak melaksanakan puasa Ramadan. Alasannya karena mereka pekerja berat. Baik. Sementara kita ketahui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang, ya, di sela-sela ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mereka juga pekerja berat. Jadi dari sini sekali lagi menunjukkan bahayanya, ya, memahami sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Karena munculkan ini tatbik yang gharib, ya, pelaksanaan ibadah yang aneh. Ya. Allahul Musta'an. Kemudian berikutnya kata Ali Imam Sa'di rahimahullah, walladzi nasiya huwa abul minhal. Dan yang lupa pada kejadian ini adalah abul minhal, Sayyar ibn Salamah. Bidalili qawlihi ma qala. Dalil yang menunjukkan bahwa yang lupa di sini abul minhal adalah ucapan beliau sendiri, yakni wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa. Ya, jadi hadis ini dari awal sampai akhir yang bercerita kepada kita abul minhal. Kemudian beliau mengatakan wa nasitu ma qala, dan aku lupa. Ya, apa yang dia katakan, yakni yang Abu Barzah katakan fil maghrib ketika ditanya oleh ayahnya, ya, tentang waktu-waktu pelaksanaan salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul, beliau tidak mengatakan wa nasitu al maghrib, dan aku lupa terkait dengan salat maghrib. Kalau ungkapan wa nasitul maghrib, ya, maka kita bisa mengetahui bahwa yang lupa adalah sahabat Abu Bardah. Tetapi perkataan wa nasitu maqala menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini yang lupa adalah abul minhal. Kemudian berikutnya kata Ali Imam Sa'di rahimahullah, wa fihi annahu yanbaghi lil insan idza lam ya'lam shay'an aw nasiyahu wa 'alimahu ay yakula nasitu aw la a'lam wa la yatakallafu shay'an la ya'lamuhu. Di sini ada faedah bahwa hal yang semestinya kata yang bagi, ya, terkadang sifatnya yakni mustahab, terkadang sifatnya wajib. Dan tentu yang dimaksud di sini perkara yang semestinya ini seharusnya. Bahwa seorang, ya, jika dia tidak mengetahui sesuatu atau lupa sesuatu yang sudah dia ketahui, ini perkara yang mungkin terjadi pada siapa saja di antara kita, ya, belum tahu tentang sesuatu atau sudah pernah tahu tetapi ketika itu lupa, maka seharusnya untuk dia mengatakan ketika dia lupa, ya, sesuatu yang telah dia ketahui, nasi itu, aku lupa. Au la a'lam, atau mengatakan la a'lam atau la adri, pada perkara yang memang dia tidak mengetahuinya. Wa la yatakallafu syai'an la ya'lamu, agar jangan sampai seseorang memberat-beratkan diri, ya, pada perkara yang dia tidak mengetahuinya. Jadi ini sikap yang semestinya. Dan dengan seorang memiliki sikap ini, sama sekali tidak akan menjatuhkan dirinya. Justru hal yang demikian menjadikan orang percaya. Ya. Karena dia dengan tegas menyatakan saya tidak tahu pada perkara yang tidak tahu. Saya lupa, ya, pada perkara yang dia telah mengetahuinya ketika itu tapi dia lupa. Ini yang menjadikan orang percaya. Ketika seseorang menjawab, ya, maka orang pun akan mengetahui bahwa dia menjawab di atas ilmu. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ketika seorang mengatakan saya tidak tahu atau saya lupa atau saya belum tahu ilmunya, kemudian justru ini menjatuhkan dirinya, ya, dari posisinya. Dan jika kita perhatikan, kita lihat bagaimana keadaan Al-Imam Malik rahimahullah yang digambarkan oleh murid-muridnya, ya, bahwa kami mencatat dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik, betapa banyaknya beliau mengatakan la adri, sampai memenuhi yakni lauhah kami, yakni catatan kami dengan jawaban la adri. Ini al-Imam Malik, ya, yang diketahui oleh umat bagaimana keimaman beliau. Tentunya yang demikian uswah hasanah bagi kita semua, ya, agar kita tidak takalluf dalam perkara-perkara yang memang kita tidak mengetahui ilmunya. Bahkan termasuk di antara faidah ketika seorang mengatakan saya tidak tahu tentang suatu perkara yang dia tidak mengetahui ilmunya, di antara faidahnya dia akan bersegera untuk berusaha untuk mencari tahu, ya, tentang perkara yang dia belum ketahui tersebut. Entah dia berupaya untuk mengetahuinya melalui jalur bertanya kepada orang yang dia melihat bahwa orang tersebut kemungkinan mengetahuinya, atau dia akan berupaya untuk membuka, ya, keterangan-keterangan para ulama pada kitab-kitab mereka, atau dengan sarana yang lainnya yang akan menyampaikannya kepada ilmu tentang perkara yang dia tidak mengetahuinya. Ini diantara buah faidah ketika seorang, ya, mengatakan tidak tahu pada perkara yang dia tidak mengetahuinya. Kemudian wafihi annahu yambagi ittiba'u alfadhil kitab was sunnah. Di antara faedah hadis ini bahwa perkara yang semestinya untuk mengikuti lafad-lafad yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan jika kita perhatikan, ya, karya-karya para ulama, ya, khususnya para mutaqaddimin, akan kita lihat bagaimana mereka berupaya untuk, yakni menyusun tulisan-tulisan mereka dengan lafad-lafad yang itu mereka ambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Lihat, ya, misalnya mukaddimah Al-Imam Al-Qayrawani. Ayat. Kemudian li'annaha afdalul alfad, dikarenakan lafaz-lafaz yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah adalah paling utamanya, paling afdalnya dari lafaz-lafaz yang ada. Wa fi hajriha wal uduli ila al-lafzil gharibi yahsulu al-jahlu bi alfadhil kitabi was-sunnah. Ketika dihajar, dijauhi, dan orang berpaling kepada lafaz-lafaz yang gharib, yang asing, maka tindakan ini akan menjadikan kejahilan, ketidaktahuan terhadap lafaz-lafaz yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, oleh karena itu, perkara yang semestinya kita membiasakan diri memberikan istilah-istilah yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sebagai misal yang disebutkan di sini, orang-orang biasa mereka menamai salat Isya dengan Al-Atamah. Ya. Maka sahabat Abu Barzah mengingatkan dengan lafad yang ada di dalam, yakni As-Sunnah, Al-Isya, ya, yang kalian biasa menyebutnya Al-Atamah. Yani isyarat dari beliau untuk biasa menggunakan istilah-istilah yang syar'i. Ya, termasuk di antara hal yang juga banyak digunakan kaum muslimin, ya, di negeri kita, mengistilahkan sholat dengan apa? Sembahyang. Ya. Bapak sedang apa? Sedang sembahyang. Orang di gereja juga sembahyangan. Ya, seperti itu. Jadi gunakan lafaz salat. Ya. Saya dengar dari Ustaz Munawar, kalau orang-orang di daerah atas, saya lah, ketuk ke atas itu biasa menawi wudu dengan widik, ya, Pak. Ya. Ya, ini juga hal yang mungkin perlahan-lahan mereka diarahkan untuk menamai istilah ini, karena kalau widik biasanya kalau sebelum makan atau setelah makan, ya, seperti itu. Jadi gunakan istilah wudu sehingga istilah-istilah syar'i ini akan dikenal di masyarakat muslim. Kemudian walihadza qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis Ibn Umar riwayat Imam Muslim, la yaglibannakum al-a'rabu 'ala ismi salatikum al-isha fa innahum yu'timuna bil ibli fa yusammunaha al-atamah. Jangan sampai al-a'rab, yakni orang-orang Arab pedalaman, mendominasi kalian ya dalam penamaan salat-salat kalian, yakni salat isya ya, dengan nama yang biasa mereka namai ya, karena mereka biasa yu'timuna bil ibil, yakni menuntun unta-unta mereka ketika sudah gelap. Fa yusammunaha al-atamah, sehingga mereka pun menamai salat yang dilakukan pada waktu tersebut dengan al-atamah ya, sementara mereka menamai salat maghrib dengan isya ya. Sehingga ketika tidak dikenal istilah ini, akhirnya terjadi campur aduk ya, ketika kaum muslimin maksudkan salat isya, salat isya disangka oleh mereka salat apa? Salat maghrib. Au kama qal, istilah au kama qal ya, ungkapan yang biasa diungkapkan oleh para ulama ketika membawakan suatu hadis, karena bisa jadi pada penyampaiannya ada redaksi yang bergeser tidak sebagaimana pada lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai suatu kehati-hatian. Fahum yusammunaha al-atamah, mereka menamai orang-orang Arab, Arab pedalaman, menamai salat isya dengan al-atamah. Li'annahum yu'timuna bil-ibil au yu'akhirunaha anish-shurbi ya, fi safrah. Yani mereka, orang-orang Arab, menamai salat isya ini dengan al-atamah, li'annahum yu'timuna bil-ibil ay yu'akhirunaha, yani menunda, anish-shurbi, memberi minum ya, fi sufrah ya, pada kondisi masih sufrah ya, masih bercahaya, masih kuning, masih terang. Dinamakanlah waktu itu dengan al-atamah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di berikutnya, wa fihi annahu yanbaghi lil insani idza akhbara an syai'in bi lafdin wal musta'malu ghairuhu ay yubayyin lafdahu bi isti'malihim. Di sini ada faedah bahwa semestinya seseorang jika mengabarkan tentang suatu dengan sebuah lafaz, wal musta'malu atau musta'milu ghairuhu, dan selain dia akan menyangka dengan sangkaan yang lain, ada makna yang lain yang dimungkinkan orang lain memahami dengan yang lainnya. Ayubayyina lafzahu bisti'malihim, maka hendaknya dia menjelaskan lafaz tersebut dengan apa yang biasa dipergunakan oleh orang-orang lain. Sebagaimana di sini Abu Barzah Al-Aslami, beliau menyebut salat isya. Ya. Sementara kebiasaan sebagian sahabat atau sebagian manusia di masa beliau ya, secara khusus dari kalangan al-A'rab, orang-orang pedalaman, biasa menggunakan istilah untuk salat isya dengan salat untuk salat, istilah isya ini untuk salat maghrib. Sementara mereka sendiri memiliki istilah yang lain yang disilahkan dengan al-atamah. Maka untuk jangan sampai terjadi yani iltibas, kesamaran ya, ketika Abu Barzah mengatakan wal isya, yani salat isya, yang dimaksud salat isya, kemudian beliau menjelaskan yang kalian biasa menamainya dengan al-atamah ya, ini juga contoh bagi kita ya. Ketika kita menyebut suatu istilah yang itu istilah sebenarnya, tetapi orang lain ya memahami atau menyebut dengan istilah yang lain, untuk kita menjelaskan bahwa yang dimaksud ini yang kalian biasa menyebutnya dengan istilah apa? Baik, di sini ya terdapat contoh yang sangat bagus bagi kita ya di dalam memahamkan suatu perkara kepada manusia untuk jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.